Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wal aslirin hukum asal maf'ul bihi itu diletakkan di akhir, di belakangnya fi'il, dan terkadang ditaruh di depan karena beberapa faktor, semisal takhsis, yaitu maksudnya adalah qasr untuk menghasilkan makna hanya, atau untuk liratil khata, untuk membantah kesalahan dalam penentuan. Waqad yuqaddam alal fa'il, dan kadang maf'ul bihi diletakkan di depannya fa'il, li'annahu aham, karena itu yang lebih penting. Penjelasannya, hukum asal maf'ul terletak di belakangnya fi'il, akan tapi terkadang di depannya fi'il, lidawain, karena sejumlah faktor pendorong diantaranya adalah takhsis untuk menghasilkan makna hanya. Contohnya, iyyaka na'budu, di situ ada makna hanya. Hanyanya ini muncul karena maf'ul bihi ditaruh di depan. Demikian juga dalam kalimat wa iyyaka nasta'in. Demikian juga dalam kalimat ilahi ad'u. Hanya kepadanya aku berdoa. Kemudian menyanggah kekeliruan dalam penentuan. Contohnya kalimat Muhammadan ra'aitu. Ini Anda katakan kepada orang yang berkeyakinan Anda melihat selain Muhammad. Wa qatadammana hadha taqdim, dan at-taqdim meletakkan di depan dalam kasus ini Muhammad dan ra'aitu itu mengandung suratain, dua hal. Yang pertama adalah al-itsbat dan an-nafyu di waktu yang sama, yaitu itsbat ru'yati Muhammadin, yaitu menegaskan kalau melihat Muhammad, wa nafyu ru'yati man adahu, dan menegasikan kalau melihat selain Muhammad. Andai Anda mengatakan ra'aitu Muhammadan, maka tidak ada dalam hal tersebut kecuali sekedar menegaskan melihat. Namun dengan Muhammad dan ra'aitu ada nafyu dan ada isbat sekaligus. Karena hakikatnya Muhammad dan ra'aitu di sini mengandung hasr. Di sini Muhammadnya ditaruh di depan untuk hasr, untuk qasr. Muhammad dan hanya Muhammad ra'aitu yang aku lihat. Dan yang namanya qasr itu mengandung an-nafyu wal isbat. Yang namanya qasr itu mengandung an-nafyu wal isbat. Dan terkadang maf'ul bihi diletakkan di depannya fa'il, karena sebab dia yang lebih urgen. Warisal mala Zaidun, yang mewarisi harta hanya Zaid. Kemudian bagian dari ilmu ma'ani adalah pembahasan tentang qasr, yang terkenal dalam ilmu di buku-buku usul fikih dengan sebutan hasr. Terjemah bebasnya mengandung muatan hanya. Qasr itu ada dua macam. Ada qasr hakiki, contohnya tidak ada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah. Dan ada qasr nisbi, qasr idhafi, qasr yang bersifat relatif. Tidak ada penyair kecuali mutanabi. Kemudian masing-masing dari qasr hakiki dan idhafi terbagi menjadi dua macam, qasr mausuf atas sifat atau qasr sifat pada mausuf. Penjelasannya, qasr adalah satu model gaya bahasa yang memiliki tujuan, memiliki faedah. Pertama, taukid, terkandung di dalamnya taukid. Yang kedua, meringkas kalimat. Yang ketiga, mengokohkan pesan dalam benak. Seandainya Anda mengatakan misalnya mukmin masuk surga, kafir tidak masuk surga. Anda bisa menggabungkan dua kalimat ini cukup dalam satu kalimat saja. Dengan Anda katakan la yadkhul jannata illa mu'minun. Maka dengan kalimat ini, maka jama'at atau jama'ta hadil jumlata atau jama'at hadil jumlatu faqad jumi'at hadil jumlatu ma'al ijaz. Anda menggabungkan kalimat ini plus ringkas mal ijaz wa tawqid wal hasr, mungkin kurang wawu itu. Oh maaf. Waqad jama'at hadil jumlatu ma'al ijazi tawqida wal hasra, gitu bacanya. Kalimat ini memuat di samping ringkas tawqid, memuat tawqid dan memuat hasr. Kemudian qasr ada dua macam, qasr hakiki. Wawa makana maksudan ala man huwa lahu, yaitu qasr yang terbatas kepada man huwa lahu, kepada yang dimaksudkan, dan tidak melewati yang lain, tidak melampaui dan melebar, atau melebar saja. Wala yatajawazuhu ila ghairihi, tidak melebar kepada yang lain. Contohnya la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Maka uluhiyah hanya dibatasi pada Allah, tidak melebar pada yang lain. Tidak ada selain Allah yang memiliki uluhiyah hak, tidak melebar kepada yang lain. Ini namanya qasr hakiki. Tiada pencipta dari ketiadaan kecuali Allah. Ini menghasar penciptaan hanya pada Allah. Tidak bisa dan tidak ada secara real melebar kepada selain Allah. Tidak ada Rasul setelah Isa kecuali Muhammad. Tidak ada kiblat solat kecuali Ka'bah. Maka ini membatasi kiblat hanya pada Ka'bah. Tidak melebar kepada arah yang lain, menghadap benda-benda yang lain. Qasr idhofi, terjemah bebasnya, qasr yang tidak hakiki. Contohnya, tidaklah Zaid kecuali juru tulis. Tujuan dari kalimat ini menetapkan malakah, kemampuan hebat tulis-menulis pada diri Zaid. Dan kemampuan hebatnya ini tidak melebar kepada kemampuan yang lain. Dia tidaklah punya kemampuan hebat dalam syair, dalam orasi atau ceramah. Ka'annahu bil idhofati ilal kitabati, maka ketika kita kaitkan, kita kaitkan Zaid dengan menulis, maka seakan-akan dia tidak punya kemampuan hebat. Indahu, maka dia tidak memiliki kemampuan hebat yang lain. Maka qasr idhofi itu binisbah ila syai' aw asya' muayyanah, dia dibatasi dalam satu hal atau beberapa hal tertentu. Wa ila, karena realitanya, fa innalahu Zaid itu memiliki kemampuan hebat yang lain. Akan tetapi kemampuan hebat yang lain itu duna, di bawah kemampuan ini, yaitu kemampuan tulis-menulis. Di bawah dalam masalah ibda', dalam masalah kreatif, dalam tamayus, dalam masalah keunggulan dan keistimewaan. Oleh karena itu kita namai qasr di sini namanya qasr tidak hakiki. Tidaklah Zaid kecuali juru tulis yang hebat. Maka di sini qasr cuma dalam masalah kemampuan, keunggulan dia. Sebenarnya Zaid punya banyak kemampuan, namun yang paling menonjol adalah tulis menulis. Maka realnya kalau pakai qasr, maka kesan yang tertangkap dia tidak punya kemampuan hebat kecuali menulis. Realitanya dia punya kemampuan hebat selain tulis menulis, namun kemampuan hebatnya tersebut di bawah kemampuan hebat tulis menulis. Ya, karena dia realitanya dia punya punya kemampuan hebat selain tulis menulis, disebut ya, qasarnya qasar ghair hakiki. Ini ghair hakiki. Kalau qasar ini qasar hakiki, artinya Zaid itu tidak punya kemampuan hebat selain tulis menulis. Di masalah yang lain dia blank. Tidak bisa apa-apa. Ini, itu kalau qasarnya qasar hakiki. Ketika realitanya dia punya banyak kemampuan hebat, ah, maka kita katakan qasar yang terjadi di sini qasar ghair hakiki. Kemudian masing-masing dari qasar hakiki ataupun idhofi terbagi menjadi dua macam. Qasar sifatin, sifat itu dibatasi hanya ada pada pemilik sifat, atau pemilik sifat dibatasi hanya ada pada sifat tersebut. Catatan kaki satu, yang dimaksud dengan sifat di sini al-wasfu al-lughawi, bukan na'at dalam istilah nahwu. Maka jika Anda mengatakan aliyun syairun, Ali adalah seorang penyair, maka yang dimaksud pemilik sifat adalah Ali, yang dimaksud syair adalah, yang dimaksud sifat adalah syair. Kalau di nahwu ini namanya mubtada dan khobar. Maka contoh sifat dibatasi hanya ada pada pemilik sifat. Contohnya tidak ada yang menghidupkan dari kematian kecuali Allah. Maka sifat menghidupkan dari kematian dibatasi hanya pada Allah. Qasarna sifat al-ihya alallahi. Maka kita batasi sifat menghidupkan itu hanya ada pada Allah. Dan secara di timbangan realita ini qasar hakiki. Kemudian contoh yang lain, tidaklah batu kecuali benda mati. Maka kita batasi al-mausob, pemilik sifat yaitu batu, kita batasi dia cuma pada memiliki sifat jamadiyah, sifat sebagai benda mati, tidak memiliki sifat benda hidup. Dan ini adalah juga qasar hakiki. Contoh qasar sifat pada mausob fil idhofah dalam qasar idhofi. Contohnya tidak ada penyair kecuali mutanabi. Ini artinya apa? Fans berat mutanabi. Ya. Ini penggemar berat mutanabi. Sampai-sampai yang lain dianggap bukan penyair. Non, apakah yang lain betul-betul bukan penyair? Tidak. Ini penyair. Ini namanya ta'asob. Nah, ini namanya ta'asob dengan syair-syairnya mutanabi. Maka dianggap syair-syair yang lainnya. Ya. Kemudian jelek atau dianggap seperti bukan penyair, bukan seperti bukan syair. Nah, realitanya ada banyak penyair selain mutanabi. Maka ini berarti qasarnya qasar idhofi. Dan di sini dibatasi sifat syair hanya ada pada pemilik sifat mutanabi. Sebaliknya qasar pemilik sifat pada sifat tidaklah mutanabi kecuali penyair. Seakan-akan dia tidak punya status sosial kecuali penyair. Dia tidak punya kemampuan kecuali hanya bersair. Selain bersair, dia blank. Dia sama sekali tidak bisa. Dan realitanya ya, mutanabi itu selain penyair, dia juga punya aktivitas yang lain. Dua-duanya ini adalah syair, adalah qasar ghair hakiki. Dari sisi yang lain, fungsi qasar idhofi itu memiliki fungsi menegaskan apa yang dimaksudkan, meniadakan keraguan, mengoreksi keyakinan audien jika dia punya keyakinan, atau orang yang diajak bicara manakala dia punya keyakinan yang tidak sesuai dengan realita. Contohnya, ada orang yang misalnya meyakini sejumlah siswa telah keluar dari kelas. Walam yakhruj, Walam yakhut ila Zaidun. Realitanya, harusnya itu titik ya. Walam yakhut ila Zaidun. Realitanya tidak ada yang keluar kelas kecuali Zaid. Maka Anda katakan, lam yakhut ila Zaidun. Tidak ada yang keluar kelas kecuali Zaid. Maka qasar ini disebut qasar ifrat. Wa yukhatabu bihi, kalimat ini ditujukan idan jika demikian kepada orang yang meyakini al-ishtirak. Ini kebersamaan sifat keluar pada Zaid dan yang lain. Ada orang yang menganggap Zaid itu berserikat dengan yang lain dalam masalah keluar kelas, dan kita ingin menegaskan kalau itu keyakinan yang tidak benar, maka kita katakan lam yakhut illa Zaidun menggunakan qasr. Maka qasr ini apa faedahnya? Yuhadid al-murad, menegaskan siapa yang dimaksudkan, siapa yang diinginkan. Yang diinginkan dari pelaku keluar hanya Zaid, meniadakan ragu-ragu, kemudian mengoreksi keyakinan yang tidak benar, yaitu adanya selain Zaid yang keluar kelas. Kemudian yang kedua ada namanya qasr qalb, qasr hati. Maka orang yang menyangka Anda adalah direktur, padahal Anda bukan direktur, maka Anda katakan, innama anta naibun anhu, saya hanya wakil direktur. Dan ada orang yang berkata kepada Anda, Anda penyair, padahal Anda bukan penyair. Maka Anda katakan, innama ana katibun, aku hanyalah orang yang pintar tulis menulis dan tidak pintar bersair. Yang ketiga ada kemudian qasr ta'yin, qasr dalam masalah penentuan. Yukalu kita sampaikan kepada orang yang lam yathbut ladaihi, belumlah jelas menurut dirinya satu perkara fi jihatain. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan dalam dirinya dan dia tidak jelas. Yang betul A ataukah B. Contohnya orang ragu-ragu, apakah hari ini hari Sabtu atau hari Ahad? Maka Anda katakan kepadanya, innamal yaumul ahad. Innamal yaumul ahad, hari ini hanyalah hari Ahad. Fahadi anwa as-salasa minal qasar al-idhafi. Maka inilah tiga macam qasar idhafi. Yang pertama tadi, macam pertama qasr ifrat. Yang kedua qasr qalb, kemudian qasr ta'yin. Tiga qasr ini memiliki faedah tu'ayinu shawab, menegaskan yang benar, mengoreksi yang keliru, atau menghilangkan ragu-ragu. Menghilangkan yang ragu-ragu ada pada mana? Qasr ta'yin. Kemudian tusahi al-khata' itu ada pada qasr ifrat, tu'ayini su'ab ada pada qasr qalb. Nah, kemudian metode untuk membuat kalimat yang mengandung makna qasr. Maka metode yang paling paling jamak, paling familiar, ada lima metode. Yang pertama, negasi plus istisna. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Ya, maka ada negasi mal hayatu dunya, kemudian istisnanya illa la'ibun wa lahwun. Yang kedua menggunakan innama. Innamal ghaibu lillah. Kemudian yang ketiga apa pakai bal. Mal jahidu syairun, jahid bukanlah penyair, bal katibun, namun seorang penulis. Yang ketiga atop dengan lakin. Ma zaidun qa'imun, tidaklah Zaid berdiri, lakin qa'idun, akan tetapi dia hanya duduk. Kemudian yang kelima, kalau ada yang membaginya, ada yang menyebutnya empat, kalau yang menyebutnya empat, bal sama lakin jadikan satu. Al-atfu bil bal wa lakin. Kemudian yang keempat atau yang kelima, at-taqdim. Tepatnya adalah taqdim mahaqquhu ta'khir. Meletakkan di depan sesuatu yang harusnya di belakang. Khobar yang harusnya di belakang ditaruh di depannya mubtada. Kemudian maf'ul bihi yang harusnya di belakang diletakkan di depan. Maka ini menghasilkan makna, menghasilkan qasr. Contohnya Hanafiun huwa, dia adalah Hanafi. Nah, turkul qasar, yang dimaksud turkul qasar adalah ada dan uslub qasar. Dan ini banyak di antaranya. Yang pertama adalah an-nafyu mal itsbat. Contohnya tidak ada orang yang berdiri kecuali Zaid. Sebagaimana di ayat yang telah disebutkan, kusirat fiha, di ayat tersebut dibatasi kehidupan dunia hanya isinya main-main, la'ab dan lahwu. Wa'alam dan ketailah, nah, berkenaan dengan jenis qasar tadi, ada qasar sifat alal mausuf, ada qasar mausuf ala sifat. Maka kita perlu mengetahui maksur dan maksur alaih. Maka kita mengetahui maksur dan maksur alaihnya. Maka di sini disampaikan, dan ketailah, bahasanya kata setelah illa, itulah yang menjadi maksur alaih. Daiman selalu. Fikuli anwa'il qasar, dalam semua qasar yang pakai illa. Sehingga kita katakan di sini qasrul hayati dunya ala la'ab wal laham. Jadi karena maksur alaih itu setelah illa, berarti dalam kalimat ini kita jumpai membatasi hayatu dunya, berarti dia mausuf. Hayatu dunya mausuf. La'ibun walahwun itu sifat. Ya, maka apa yang terjadi? Qasar sifat alal mausuf. Di dalam wamal hayatu dunya illa'ibun walahwun, itu ada qasar sifat, qasar mausuf ala sifat. Ya, tadi ada contoh yang kedua, la qa'imun ila zaid. Mana mausuf? Zaid, sifatnya qiyam. Ini setelah illa itu maksur alaih. Sehingga ini apa ini? Ini qasar sifat ala mausuf. Ini yang terjadi, qasar sifat ala mausuf. Kemudian innama anta nadhir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan yang menakut-nakuti. Di sini kusira ad-dhammu qasud dhamir ala nadhir. Demikian juga ayat innamal ghaibu lillah, ini mengqasar hal yang gaib dan menjadikannya bagi Allah semata. Nah, maksud alaih kalau pakai inama itu adalah al-mu'akhar, yang belakangan, abadan, selalu. Maka qasrul anta ala nadhir. Ini antanya mausuf, nadhirnya sifat. Berarti ini qasru mausuf ala sifat. Innamal ghaibu lillah. Dan tentu mausuf adalah Allah. Sifat mengetahui hal yang gaib. maka di sini adalah khusus sifat ala mausuf. Kemudian yang ketiga, atau pakai la, atau pakai bal, atau pakai lakin. Contohnya, Zaid itu penyair, bukan juru tulis. Nah, mana maksud alaihnya? Wal maksud alaihi itu sebelum la. Maksud alaihi sebelum la, yaitu syair. Mausufnya siapa? Zaid. Sifatnya syair. Maksud alaihnya syair. Berarti di sini qasrul mausuf ala sifat. Atau pakai bal. Ma zaidun syairun. Zaid bukanlah penyair, namun dia hanyalah penulis. Atau lakin. Ma zaitun syairun, tidaklah zair itu penyair, lakin akan tetapi yang penyair adalah Amr. Nah, di sini maksud alaih itu adalah alladhi ya'ti ba'da bal. Maksud alaihnya itu setelah bal dan setelah lakin. Maka kita lihat ma zaitun syairun bal katibun. Maksud alaih mana? Kata maksud alaihnya yang mana? Katibun. Katibun itu sifat atau mausuf? Sifat. Mausufnya Zaid. Maka di sini adalah qasr mausuf ala sifat. Ma zaidun syairun lakin amrun. Jadi maksud alaihnya berarti amrun. Kemudian dan dia amr ini mausuf, sifatnya syair. Maka ini khusus khusus sifat alal mausuf. Yang keempat, at-taqdim, itu taqdim ma haqquhu ta'khir. Sehingga kaidah balaghah mengatakan taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul qasr. Iyyaka na'budu. Ya, karena abudu termasuk dalam hal ini semua makmul yang ada di depan amil. Al-qamara ra'aitu, hanya rembulan yang aku lihat. Termasuk dalam hal ini khobar di depannya mubtada, muslimun anak. Nah, mana maksud alaihnya? Wal maksud alaih wa al mutaqaddam. Ini contohnya iyyaka na'budu. Kita lihat iyyaka na'budu. Kanya Allah. Ini Allah di sini mausuf atau sifat? Allah itu mausuf atau sifat? Mausuf. Na'budu ibadah. Ibadah itu sifat. Maksud alaihnya mana? Allah. Maksud alaihnya ka, iyyaka. Dan yang di depan. Berarti di sini apa? Apa yang terjadi? Qasrus sifat ala mausuf. Al-qamara ra'aitu. Maksud alaihnya al-qamar. Al-qamar itu mausuf atau sifat? Al-qamar itu al-qamar itu mausuf. Ya, ru'ya itu sifat. Ru'ya itu sifat. Sehingga apa jenis qasrnya? Al-qamara ra'aitu qasru sifat ala mausuf. Muslimun ana. Muslim itu apa? Sifat atau mausuf? Sifat. Ana mausuf. Maksud Allah yang mana? Muslim. Berarti ini qasar domir atau qasar ana, ya, qasar maaf, qasar mausuf ala sifat. Yang maksud alaih di depan. wal makmal mutaakhir atau mutaakhir wal maqsur. Sedangkan yang jadi maksur adalah yang belakangan. Termasuk dalam hal ini adalah tausitu dhamirul fi'li. Dhamir fi'il tausit terletak di tengah-tengah. Ya, maka itu yufidul qasr. Ya, dhamirul tausit dhamirul fi'li ini disebut dengan dhamirul fasl. Ya, maka dhamirul fasl yufidul qasr. Falamma tawafaitani, maka setelah engkau mewafatkanku, kata Isa, kunta antar raqib, maka hanya engkau ya Allah yang mengawasi mereka. Demikian juga tadi di ayat wa ulaika humul muflihun, hum itu dhamirul fasl. Dan dhamirul fasl yufidul qasr. Maka hanya mereka orang-orang yang beruntung, yang lain tidak beruntung. Wasama ta'asalibu ukhalil qasar, ada cara-cara qasar yang lain. Contohnya jika kita jumpai ada kalimat yang mengandung la ghaira atau laisa illa. Contohnya demikian juga kalimat ja'ani zaitun wahdahu, pakai wahda. Datang kepadaku Zaid wahdahu, hanya dia, bukan yang lain. Atau penegasan al ilmu, ini berarti tasrih, berarti di sini al ilmu mahsurun fika atau maksurun alaika. Namun cara-cara ini bukanlah cara-cara qasr al mustalah alaih, yang bagian dari mustalah asalibul qasr dalam balaghah, wa in kanat bi muaddaha, meskipun menghasilkan makna yang sama. Mu'adda itu makna. Wa'inkana mu'adda, meskipun semakna. Meskipun semakna. Semakna antara inama dengan kata-kata al-ilmu maksurun alaik. Itu semakna. Mau pakai inama atau pakai kemudian al-ilmu maksurun alaika misalnya. Namun qasr yang dikenal, yang menjadi istilah dalam balaghah, itu yang inama. Adapun kalau pakai tasrih semacam al-ilmu maksurun alaik, ya maknanya mana qasr, namun dia bukan asalibul qasr. Kemudian termasuk dalam pembahasan ilmu ma'ani adalah kalimat berita dan kalimat non-berita. Kalimat berita adalah kalimat yang sah dikomentari orang yang mengatakannya, anda jujur atau bohong. Kalimat non berita, kalimat yang tidak sah, ada komentar ditujukan kepada penuturnya, bohong ataukah jujur. Dan kalimat non berita ada dua macam. Yang pertama, insya tolabi. Definisinya adalah kalimat insya yastad'i, yang menuntut adanya sesuatu yang belum terwujud saat kalimat itu diucapkan. Boleh jadi bentuknya yang termasuk insya tolabi amr, nahi, istifham, tamanni, angan-angan, an-nida, seruan. Contoh amr, khudil afwa, maafkanlah. Ini maka orang yang maafkanlah tidak bisa kita komentari. Betul, tidak bisa. Bohong, tidak bisa. Maka dia insya. Dan ini menuntut sesuatu yang belum terjadi saat diucapkan, yaitu memaafkan. Maka berarti dia tolabi. Contoh nahi, wala tamsi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya, tidak bisa kita komentari. Jujur, ya. Dusta, tidak bisa. Kemudian ada sesuatu yang ingin diwujudkan. Sehingga dia tolabi. Kalimat tanya, fahal antum muslimun. Maka ada sesuatu yang diinginkan, yaitu berita. Karena nama lain-lain dari istifham adalah istikhbar. meminta berita. Maka ada yang diminta. Kemudian tamani berangan-angan. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Kemudian nida itu sudah jumlah, karena hakikat harfun nida itu adalah ada'u atau unadi. Karena ya nida, harfun nida itu maknanya ada'u, sehingga munada itu maf'ul bihi. Ya jibalu artinya ada'ul jibala. Mungkin ini tidak bisa dikomentari kalimat ini, ada'ul jibala, ya, wahai gunung. Anda bisa jujur dan tidak jujur. Kemudian ada insa ghair tolabi, yaitu kalimat insa yang tidak meminta matluban sesuatu. Ini uslubnya banyak, diantaranya pujian, celaan, keterkaguman, harapan, sumpah, kemudian redaksi-redaksi transaksi. Telah lewat pembahasan tentang al-khobar dan akhbar di pembahasan isnad. Khobar adalah imma ayakuna sadiqan, boleh jadi jujur, boleh jadi dusta. Dan disinggung masalah usul fikih, oleh karena itu tidak dijumpai nasakh dalam berita yang disampaikan oleh wahyu, karena seluruhnya benar. Dan berita orang yang dan berita yang benar tentu tidak akan dihapus. Dan hakikat nasakh kalimat berita itu adalah adanya dusta. Kalau kalimat berita kok dinasakh, berarti ada dusta. Ada dusta. Karena dusta untuk disebut kadzib itu dalam bahasa Arab tidak harus disyaratkan sengaja. Tidak disyaratkan sengaja, bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Umum meleset, tidak sesuai, itu disebut kadzib. Sehingga nasakh itu hanya terjadi pada perintah dan larangan. Sedangkan insya tidaklah sah dikomentari orang yang mengucapkan kalimat insya, Anda jujur atau Anda bohong. Faman qala laka ya fulan aqbil. Jika ada orang yang mengatakan ini kalimat nida, wahai fulan aqbil, datang kemari. Maka tidak sah Anda katakan Anda betul, Anda bohong, tidak bisa. Insya ada dua macam, ada tolabi, yaitu kalimat insya yang isinya adalah tolabu syai'in, meminta sesuatu yang lam yakun hasilan, yang belum terjadi pada saat diminta. Contohnya amar, nahi, istifham, nida, dan seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Ada insya ghair tolabi, dan dia punya beberapa redaksi, diantaranya pujian atau celaan. Itu tidak bisa dikomentari jujur dan benar, jujur dan dusta. Nikmat sadiq as-saduq, sebaik-baik kawan orang yang jujur. Sejelek-jelek kawan itu adalah orang yang ghadir, suka melanggar perjanjian. Atau kemudian ungkapan kekaguman. Ungkapan kekaguman itu punya sighah qiyasi. Ada kemudian bentuk redaksi yang bisa diganti-ganti dengan yang lain. Itu ada dua wazan ta'ajub. Pertama, ma'af'alahu sama af'il bihi. Contoh, ma'a'zumahu, betapa agungnya dia. Wa'a'zim bihi, artinya sama, betapa agungnya dia. Betapa indahnya pemandangan ini, tidak bisa dikomentari. Karena dikomentari, oh ini bohong. Karena ini berkenaan dengan rasa. Kalau Anda merasa tidak indah, ya lain lagi. Menurut saya indah sekali. Kemudian yang kedua, ta'ajub punya sirah masmu'ah. Sirah masmu'ah, nama lainnya sama'i. Tidak kiasi, kebalikan dari kiasi. Contohnya, bertanya dengan kaifa dalam konteks celaan dan celaan. Kaifa takhununi wa anta akhi? Bagaimana bisa-bisanya engkau khianat padaku padahal engkau saudara kandungku? Demikian juga sighah sama'i yang lain adalah lillahi daruhu. Ini jangan diterjemahkan milik Allah permatanya, ah gitu enggak? Ini terjemah yang enggak benar. Karena lillahi daruhu itu maksudnya ta'ajub. Ganti dengan kata dalam bahasa Indonesia yang artinya ta'ajub. Amboy atau yang lainnya. Jangan diterjemahkan lillahi milik Allah daruhu permatanya. Permata apa? Tidak ada domir kembalinya. Maka lillahi daruhu artinya duh indahnya atau apa yang penting itu tergantung kalimatnya ini. Kemudian ketika memuji kalimat syair lillahi daruhu qaulus syair, betapa indahnya ucapan seorang penyair gitu. Kemudian yang ketiga termasuk insya ghair tulabi harapan la'alla faroja qaribun. Mudah-mudahan kabar gembira hilangnya kesusahan itu dekat. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kemudian yang keempat, sumpah demi Allah. Ini tidak bisa dikasih label bohong dan tidak. Sungguh aku seorang yang jujur. Yang menjadi sirah, yang menjadi kalimat insya adalah wallahinya. Karena maknanya adalah wallahi. Maknanya adalah aqsumu atau aqsimu billahi. Sehingga itu kalimat. Wallahi itu kalimat. Sama dengan tadi. Ya jibal. Itu dah kalimat. Maka dia kalimat insya'i. Kemudian redaksi transaksi. Aku jual kepadamu mobilku ini. Atau kemudian zawajtuka, ku nikahkan engkau, ku hibahkan untukmu harta ini. Kemudian termasuk dalam pembahasan bab di ilmu ma'ani adalah kapan fasal, kapan wasal. Wasal itu apa? Mengatofkan jumlah dengan jumlah yang lain pakai wawu. Ini ada dua kalimat. Kalimat yang kedua pakai wawu, itu namanya wasal. Fasal itu meninggalkan atof. Ada dua kalimat, ini titik, kemudian ini kata baru tanpa wawu. Nah, kapan demikian, kapan tidak demikian. Ini pembahasan bab ini. Maka wajib fasal di antara dua kalimat di tiga kondisi. Yang pertama, di antara dua kalimat yang itu kamalu ittisal. Artinya ittihadun tamun. Menyatu secara sempurna. Karena kalimat yang kedua taukid atau badal untuk kalimat pertama. Yang kedua, di antara dua kalimat yang sempurna inqita'. Aitabayunun tamun beda 100%. Bi'alla yakuna, yaitu tidak ada di antara dua kalimat tersebut munasabah, hubungan dan keterkaitan. Yang ketiga, di antara dua kalimat yang serupa dengan kamal ittisal. Artinya kalimat yang kedua jawaban pertanyaan yang bisa dipahami, pertanyaannya bisa kita pahami dan kita tangkap dari kalimat pertama. Penjelasannya, fasal dan wasal adalah jauhar, adalah esensi dari fi'iqdi ilmil ma'ani, dari dibuatnya ilmu ma'ani, disusunnya ilmu ma'ani. Itu intinya ini, fasal dan wasal. Sebagian ulama balaghah ditanya, apa itu hakikat balaghah? Beliau katakan, faham mana fasal dan wasal. Kenapa fasal dan kenapa wasal? Ini kenapa ada wawunya dan kenapa tidak ada wawunya? Nah itu. Itu hakikat balaghah. Siapa yang menguasai ini, menguasai bab ini berarti dia menguasai balaghah, itu kata beliau. Menguasai dalam artian ketika disodorkan, ini kenapa ada wawunya? Nah, bisa jelaskan. Kenapa ini dua kalimat kok tanpa wawu? Ya, Abdul Qahir Al-Jurjani mengatakan, tidaklah sempurna mendapatkan keistimewaan fihi ahdun seseorang. Seorang itu tidaklah sempurna mendapatkan hal-hal yang istimewa illa kamula lisairi ma'anil balaghah. Ya, kecuali dia sempurna penguasaannya terhadap ilmu balaghah. Dan para pakar balaghah, terutama yang terdahulu, mereka dalam tentang kapankah ada wasal, mereka punya perkataan yang membuat guncangnya jiwa atau perasaan gembiranya jiwa. Lima fihi, karena di dalamnya menampakkan rahasia bahasa Arab, menonjolkan sisi indahnya hal-hal yang jeli di dalam bahasa Arab, wa isyraqatiha, dan kecemerlangannya. Ya, kaidah dalam bab ini fasal wasal itu banyak, dan pengetahuan seorang penutur dengan aturan-aturan nahwu itulah yang alat tatbitulahu al-isobah. Itulah alat yang menempatkan baginya menempatkan dia tatbit yang menguasai al-isobah, ketepatan dalam maksudnya. Demikian juga taharit diqah, upaya untuk jeli dalam memilih kalimat yang cocok, berhenti yang cocok, dan huruf yang cocok, dan seterusnya. Maka kapan wasal, kapan fasal? Jika di antara dua kalimat tersebut terdapat ittihadun tamun, kesatuan yang sempurna, yang disebut dengan kamal ittisal. Detailnya ketika kalimat kedua taukid atau badal atau atut bayan untuk kalimat pertama. Contoh taukid, dalikal kitabu la raiba fih. Maka jumlah la raiba fih itu taukid atau bayan, wa tathbitun, dan meneguhkan kalimat dalikal kitabu. Fahuwa, maka la raiba fi itu seperti kalimat dalikal kitab, kemudian dalikal kitab. Walau kanal kalamu, seandainya kalimat tersebut wala raiba fihi, seandainya dikasih wawu, seandainya dikasih wawu, wala raiba fihi, lama hasolah hadal makna, maka makna yaitu pesan tauqid tidak terkandung di dalamnya. Maka ada dua kalimat, dalikal kitab, inilah kitab suci. Kemudian kalimat yang kedua, la raiba fihi, ini betul-betul kitab suci. Karena yang namanya kitab suci mesti tidak ada hal yang meragukan. Itu kalau tanpa wawu, maka demikian maknanya. Tapi kalau pakai wawu, nah, maka tidak mewujudkan makna dan pesan ini. Contoh badal, amaddakum bima ta'lamun, Allah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat yang telah kalian ketahui, amadakum bi an'ami wa banin. Telah memberikan nikmat kepada kalian berupa binatang ternak dan anak. Ya, maka di sini karena amat takum bima bi an'ami wa banin itu badal, maka tidak ada wawunya. Contoh yang lain, contoh atful bayan, aqsama billahi, siapa yang bersumpah? Abu Hafsin Umar. Abu Hafsin adalah fa'il, Umar adalah badal atau atful bayan. Karena Umar itu Abu Hafsin itu sendiri. Walau qulta wa Umar, seandainya anda tambahi wawu, aqsama billahi Abu Hafsin wa Umar, niscaya maknanya berubah. Wasara jadilah Umar itu nama untuk person yang lain. Dan di antara Abu Hafsin Umar, tentu Umar bin Al-Khattab. Dan di antara hal yang menarik tentang Umar bin Al-Khattab, dia adalah seorang yang tinggi besar. Sampai-sampai disebutkan jika beliau naik kuda, kakinya itu nyentuh tanah. Jika beliau naik kuda, kakinya itu menyentuh tanah. Karena tingginya beliau dan tingginya kakinya. Kemudian yang kedua, tidak ada wawu ketika di antara dua kalimat yang terjadi terpisah secara sempurna, yang disebut dengan kamal inqita'. Kapan itu kamal inqita'? Karena kedua kalimat tersebut beda, yang satu kalimat berita, yang kedua kalimat insya. Atau bi'alla takuna bainahuma, tidak ada di antara keduanya hubungan dan keterkaitan. Contohnya telah disebutkan. Mana yang telah disebutkan? Lupa menulisnya, ini belum disebutkan. Fakauluka, maka contohnya asama usofiyah adunya mataun. Langit itu jernih, dunia itu kesenangan. Tidak ada hubungan di antara dua kalimat ini jika disambung. Padahal ataf itu memiliki fungsi at-tasyrik bainahuma fi munasabatin ma. Ataf itu punya fungsi menyatukan keduanya dalam kaitan tertentu, dan tidak ada kaitan. Contoh yang lain, la tukallimni hada awanu tasbihi. Jangan ajak bicara padaku, ini adalah waktuku untuk berzikir. Maka kalimat yang pertama insya, karena dia nahi. Kalimat yang kedua kalimat berita. Wal atfu bil wawi yuhimu ghairal murad. Dan kalau pakai atop dengan wawu, yuhim, menimbulkan image yang tidak diinginkan. Padahal yang diinginkan dari dua kalimat ini mengingatkan bahasanya adalah waktu ini adalah waktu untuk berzikir. Ka'anna huqala, seakan-akan dia mengatakan, jangan tukallimni, jangan ajak aku bicara. Kenapa? Karena ini adalah waktuku untuk berzikir. Dan ataf dengan wawu akan menghilangkan pesan ini. Kemudian yang ketiga, jika di antara dua kalimat itu terdapat hubungan yang serupa kamal ittisal. Contohnya, wa ma ubari'un nafsi, aku tidak dan membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsa la amartum bisu. Maka inna nafsa la amartum bisu adalah taklil kalimat alasan. Seakan-akan ada pertanyaan di kalimat pertama. Wa ma ubari'u nafsi, itu mengandung pertanyaan. Lima lam tubari' nafsaka, kenapa Anda tidak membersihkan diri Anda dari mengatakan, menegaskan bersihnya Anda dari kesalahan. Seakan-akan ada pertanyaan itu. Kemudian, seakan-akan kalimat itu adalah jawaban dari pertanyaan yang muncul dari kalimat pertama. Maka jawabannya, inna nafsa la amartum bisu. Dan qad yakunu, boleh jadi pertanyaan itu disebutkan semacam ucapan penyair, qolali kaifa anta kultu alil. Nah, maka lihat, kultu alilun. Seandainya Anda, seandainya bunyi syairnya wa kultu alilun, maknanya jadi berubah. Qolali kaifa anta wa kultu alilun. Itu maknanya berubah. Tataghayyar al-maqsud, dan tidaklah kultu alilun tidak lagi menjadi jawaban kaifa anta. Wasar ikhbaron ma'tufan, sehingga wa kultu alilun itu menjadi kalimat berita yang sambung ke qolali. Catatan kaki tentang wa ma'baru nafsi, hada wa ingkana al-kalam li Yusufa. Ini hada demikian ingkana, jika kalimat ini adalah kalimatnya Yusuf. Dan dimungkinkan wa ma'baru nafsi inna nafsa lamartum bisu adalah perkataan Imra'atul Aziz, dan itulah yang lebih tepat. Sehingga maknanya, kenapa engkau tidak membebaskan, membersihkan dirimu. Kemudian selanjutnya adalah wajib wasal dalam tiga kondisi. Yang pertama, jika dua kalimat itu sama, sama-sama kalimat khobar atau sama-sama kalimat insya, dan ada di antara keduanya tanasubun tamun, hubungan yang sempurna, dan tidak ada sebab yang mendorong untuk fasal. Contohnya, innal abrar lafi na'im wa innal fujar lafi jahim. Orang-orang yang baik itu ada dalam, berada dalam kenikmatan, orang-orang yang durhaka itu ada dalam neraka. Yang kedua, jika wawu dihilangkan, tarkul wawi auhama, menimbulkan kesan ghairal maksud, tidak sebagaimana yang dimaksudkan. Semacam ucapan Anda kepada orang yang bertanya kepada Anda, hal ufiya fulanun min maradihi, apakah fulan telah sembuh dari sakitnya? Maka Anda katakan, la, belum sembuh. Nah, di sini harus pakai wawu, wa syafahullah. Semoga Allah berikan kesembuhan padanya. Coba wawunya dihilangkan. Nanti jadi salah paham. La syafahullah. Jadinya, la syafahullah. Semoga Allah tidak menyembuhkannya. Jadinya, semoga Allah tidak menyembuhkannya. Padahal maunya, belum sembuh, semoga Allah menyembuhkannya. Titik, semoga Allah menyembuhkannya. Maka terutama di zaman di mana orang Arab belum kenal titik koma, ini wawu vital sekali. Ini, karena tidak ada titik koma. Kalau sekarang ada titik koma, mungkin wawunya bisa tidak begitu urgen sekali. Lah, asal dikasih koma. Kecuali nanti kemudian percetakannya kehilangan koma. Nanti rusak mana. Yang ketiga, jika dimaksudkan untuk menyatukan keduanya dalam hukum i'rab, semacam ucapan Anda, hubul ilmi araha qalbi, cinta ilmu itu membuat nyaman hatiku, wa azka khatiri, dan mensucikan pikiranku. Contoh yang lain, huwa yu'ti wa yamna'u wa yakulu wa yasma'u. Yang dimaksud dengan wasal adalah menyambung dua kalimat dengan huruf ataf. Oleh karena itu Al-Khatib di kitabnya At-Talkhis mengatakan wasal atfu ba'dil jumali ala ba'din wal faslu tarkuhu. Yang dimaksud wasal adalah menyambung sebagian kalimat dengan kalimat yang lain, sedangkan fasal adalah hilangnya ataf. Ai tarku dalikal atifi. Dan huruf ataf yang ada di bab ini adalah wawu. Adapun huruf-huruf yang lain, maka dia adalah bayan penjelasan untuk pesan-pesan atau makna-makna yang lain selain wasal. Adapun wawu, maka dia murni ataf. Tempat wasal ada tiga. Dia dan contoh-contohnya itu jelas. Oleh karena itu saya mengandalkan rinciannya dengan cukup apa yang ada di matan. Kemudian kita masuk pembahasan tentang musawah, ijaz dan itnab. Musawah adalah antakunal alfadu. Lafaz redaksi itu seukur makna yang mau disampaikan. Contohnya, tidaklah makar yang jelek itu kembali kecuali pada pelakunya. Kemudian perkataan penyair, sabtu tilakal ayamu makunta jahila, hari-hari yang berlalu akan menampakkan kepada anda apa yang dulunya tidak anda ketahui. Wayatika bil akhbari, dan akan datang kepada anda membawa berita tentang apa yang sebenarnya terjadi malam tuzawid. Sesuatu yang datang kepada anda adalah sesuatu yang anda tidak memberikan bekal kepadanya untuk membawa berita itu kepada anda. Maka ketika orang itu, ketika ada satu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, ada sesuatu yang kondisi kemudian terjadi satu hal dan tidak seperti itu, maka kata penyair, nanti seiring berjalannya waktu kita akan tahu siapa yang sebenarnya yang benar. Nanti akan yang memberikan informasi valid itu malah orang-orang yang tidak kita bayar untuk cari info. Tiba-tiba dia keceplosan ngomong, padahal dialah yang pemegang rahasianya. Ya, penjelasannya, kita telah mengetahui bahasanya yang namanya kalimat itu wajib memperhatikan muqtadul hal. Supaya apa? Supaya menjadi kalam baligh. Itu kata kuntinya adalah muqtadul hal, sesuai dengan sikon. Wahadihi al-balaghah, itulah balaghah. Wa minal maqamat, dan diantara kondisi itu ada kondisi yang perlu perkataan yang mutawasit, pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kenapa? Karena waktunya pertengahan. Atau kualitas pemahaman orang yang diajak bicara juga juga pertengahan, atau sangat variatifnya, sangat heterogen orang yang diajak bicara, atau faktor-faktor yang lain. Maka yang diajak bicara itu heterogen. Ya, maka yang cocok kalimat yang pertengahan, tidak terlalu sulit dipahami, tidak pula terlalu sederhana. Dan tidak ada dalam kalimat yang panjang sesuatu yang seorang itu bisa menegaskan bi musawatihi, kalau dia sama dengan sama yang sempurna dengan makna yang ingin disampaikan. Karena masalah ini masalah relatif. Wal hukmu ala dhalika min usul ijmal, dan penilaian tentang hal ini adalah penilaian global, bukan penilaian detail. Sehingga kita mampu menilai kalimat ini musawin dengan makna atau dengan kesamaan yang memang pas atau hampir pas, itu cuma bisa kita berikan untuk kalimat-kalimat yang pendek sebagaimana di dua contoh di atas. Maka disampaikan oleh penulis bahasanya penilaian musawah hanya bisa terjadi pada kalimat pendek. Adapun jika kalimat yang lebih dari itu, maka mimbabi takrib itu penilaiannya adalah takrib kurang lebih. Wa inamal kalam binisbatil makna, dan kalimat, hubungan kalimat dengan makna atau pesan yang terkandung dalam kalimat itu sebagaimana pakaian yang dipakai oleh seseorang. Ada kalimat yang ringkas. Kalimat yang ringkas itu seperti kalimat penutup dua aurat, aurat depan dan aurat belakang. Jika maksud adalah cuma menutupi keduanya saja. Dan ini boleh, pakaian cuma menutupi dua aurat depan dan belakang, inilah kondisi ketika seorang itu sendirian atau bersama istri atau suaminya. Yang kedua, musawah. Musawah itu seperti kain yang sempurna yang menutupi seluruh badan selain kepala dan selain atraf. Atraf itu ujung tangan atau ujung kaki. Jamak dari tarfun. Tarfun di sini artinya ujung tangan atau ujung kaki. Itulah pakaian yang dipakai alati yakunu fiha bihadratiman. Ketika seorang itu berpakaian di hadapan orang yang dia tidak malu badannya, karena yang ada di situ keluarganya atau kawannya. Itnab itu pakaian yang lebih dari itu. Ini hina yahtajul maqam ila ziyada, ketika konteksnya, konteks berpakaian perlu lebih dari itu. Kalhal seperti kondisi alati yakunu fil insan fi maqami zinah. Ketika seorang itu dalam posisi zina, berdandan lengkap, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai ini. Wa inda man yastahi minhu, ketika dia berada bersama orang yang dia malu kalau tidak berpakaian lengkap seperti itu. Kemudian ijaz, kalimat yang pendek. Apa definisinya? Manakala pesannya lebih banyak daripada teksnya. Dan ijaz ada dua macam. Ijaz karena qisar, karena pendek. Yu'abbar fi anil makna, makna atau pesan itu diungkapkan bi ibaratin qasiratin, dengan kalimat yang pendek tanpa ada pembuangan. Semacam walakum fil qisasi hayatun. Dan ada ijaz karena pembuangan. Ya, ini terjadi dengan membuang satu kata atau lebih. Ma'a diringi indikator yang menjelaskan yatabayyanu biha, jelas dengan indikator tersebut al-mahdhufu, adanya sesuatu yang dibuang. Contohnya, wa kana wara'ahum, dan di depan mereka, mereka orang miskin ini, di ujung sana malikun, ada seorang raja, ya'khudhu kula safinatin, yang mengambil setiap perahu, maksudnya setiap perahu yang bagus. Makanya perahu yang bagus ini saya buat jelek. Maka karena yang dimaksud dengan kula safinatin salihatin, setiap perahu yang bagus, rosban dia rampas. Was'alil koryah artinya was'ali ahla koryah. Kemudian contoh yang lain, wai Musa pungkukalah tongkatmu, fangfalaqa terbelahlah lautan. Ini ada yang dibuang. Fadorbahu, yaitu apa? Musa lantas memukulkan tongkat ke lautan. Ini kan dibuang. Fangfalaqa lantas lautan terbelah. Kan ada perintah dari Allah berupa wahyu, wahai Musa pungkulah tongkat. Setelah itu pungkak Musa mengukulkan tongkat ke laut, baru kemudian terbelah. Anak unap yukum bitakwilih fa'arsiluni, aku akan beritahu. Aku kata salah satu dari temannya Yusuf yang bebas berkenaan dengan mimpi sang raja, akan kuberitahukan kepada kalian bitakwilihi, takwil mimpi itu, Fa'arsiluni, maka utuslah aku. Dan tiba-tiba kemudian langsung loncat. Yusuf ayah sediku. Ini kan langsung loncat ini. Tiba-tiba orang tersebut sudah langsung ngobrol sama Yusuf. Nah kalimatnya harusnya fa'arsiluni ila Yusufa. Ila Yusufanya dibuang. Maka utuslah aku untuk menemui Yusuf yang ada di penjara. Fa'arsaluhu, lantas mereka mengutus, lantas mereka sang raja dan para menteri mengutus orang itu untuk menemui Yusuf. Kemudian harusnya lagi fadhahaba ila sijin, lantas dia pergi ke penjara. Aslinya masih banyak ini, dia minta dibukakan sama sipir, ya kan? Dia pergi ke penjara, karena ini istana dengan penjara tentu berbeda. Maka mereka kemudian mengutusnya. Kalau mau lebih detail, mereka mengutusnya. Kemudian dia pergi jalan kaki atau naik kuda, ya, keluar dari istana, keluar dari gerbang istana, menuju lokasi penjara, sampai kemudian tempat penjara, istadana minta izin kepada sohibu sijin untuk masuk. Setelah masuk, kemudian cari selnya Yusuf. Setelah sampai selnya Yusuf, minta dibukakan selnya Yusuf, ketemulah dengan Yusuf di dalam sel. Baru setelah itu, Yusufu ayah sediku. Yusufu ayah sediku. Ini ada banyak kalimat yang dibuang. Faqala ya Yusufu ayah sediku. Ini namanya ijaz dengan pembuangan. Ceritanya panjang, langsung tiba-tiba sampai situ. Berarti ada banyak kalimat yang dibuang. Penjelasannya, bahasa Arab taktam itu mengandalkan dalam banyak sikon terhadap mengandalkan kalimat bentuk ijaz. Oleh karena itu sebagian ulama bahasa Arab mendefinisikan balaghah dengan kemampuan membuat ijaz. Dan oleh karena itu mereka para pakar balaghah punya kemudian slogan khairul kalam maqalla wadal, sebaik-baik kata itu ijaz. Sebaik kalimat adalah yang ijaz, sedikit namun sudah menunjukkan maksud. Dan kalimat yang mujaz yang ringkas itu lebih kuat, adak lebih jeli, al-khos lebih ringkas. Adapun kalimat mabsut yang panjang lebar itu lebih jelas, akhlas, dan lebih murni. Para ulama ma'ani membagi ijaz menjadi dua macam. Ijaz karena memang kalimatnya pendek. Memang kalimatnya itu pesannya banyak, redaksinya sedikit, tanpa ada di dalamnya pembuangan. Sebaik-baik contoh untuk ini adalah ayat yang telah disebutkan. Walakum fil qisasi hayatun. Fa inna fi hadzal lafzi minal ma'ani. Maka dalam redaksi ini minal ma'ani terkandung pesan yang panjang kalau mau dijelaskan. Wa itadih dalika, dan itu jelas jika kita bandingkan, kita komparasikan dengan perkataan orang Arab al-qatlu anfa lil qatli. Hukuman mati itu bisa lebih meniadakan kasus pembunuhan. Maka jika dibandingkan dengan kata ini, maka jika dibandingkan antara walakum fil qisasi hayatun sama al-qatlu anfalil qatli, maka ayat itu aujas lebih ringkas namun lebih jelas, wa ablagh dan lebih baligh. Catatan kaki disebutkan oleh Qazwiyani di kitabnya At-Talkhis, lebih unggulnya ayat dibandingkan perkataan orang Arab al-qatlu anfalil qatli dari 7 sisi. Letak keunggulannya di 7 sisi. Bahkan Al-Alusi di tafsirnya bisa menyebutkan sampai 10 sisi. Lebih bagusnya walakum fil qisasi hayatun dibandingkan al-qatlu anfa lil qatli. Kemudian yang kedua, ijaz karena pembuangan sebagaimana contoh yang telah disebutkan. Dan ijaz dengan pembuangan itu adalah salah satu maksud para pakar balaghah. Dan inilah yang layak diucapkan, dituturkan oleh orang-orang yang bijak. Ibnu Jinni menjadikan ijaz dengan pembuangan itu bagian dari syaja'ah al-arabiyah, keberanian bahasa Arab. Karena di dalamnya terdapat keberanian ala iktidar untuk membuat takdir. Kisah Yusuf tadi kan takdirnya banyak sekali yang tidak disebutkan. Wasiqah bil mukhatab, dan ini percaya dengan yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara nyambung, faham lah. Meskipun enggak usah diceritakan secara detail, tentu sudah faham yang diinginkan. Dan contoh-contoh yang telah kami sebutkan di bab musnad ilaih, bab musnad dan muta'aliqatul fi'il adalah bukti benarnya bahwasannya pembuangan pada tempatnya itu lebih dahsyat daripada disebutkan. Renungkanlah pembuangan di ayat was'alil qaryah. Aslinya was'al ahla qaryah. Li'anahum humul ladina yus'aluna haqiqatan. Karena penduduk kampung itulah yang ditanyai secara hakiki. Akan tetapi ketika anak-anak Yakub ini ingin ngomong, bahasanya berita, annal khobar, bahasanya berita tentang tertahannya Bunyamin, layar fa'ala ahadin min ahliha. Itu layar fa tidak samar, artinya diketahui secara jelas. Diketahui secara jelas oleh semua penduduk kampung. Wa annahu, dan sesungguhnya berita tersebut itu za'a tersebar, sya'a tersebar. Falaya baqa makanun fiha, maka tidaklah tersisa satu pun tempat di kampung ini kecuali telah mengetahui berita tertahannya Bunyamin tanpa kesalahan saudara-saudara, yakni saudara-saudara Bunyamin, anak-anak Yakub yang lain. Nah, ini lebih dahsyat was'alil qaryah daripada was'al ahla qaryah. Karena was'alil qaryah mengandung makna ini berita tersebar. Yang tahu bukan hanya orang, tembok-tembok tahu, Bapak. Dia mau ngomong sama bapaknya Yakub, semua orang tahu, tembok, macam-macam semuanya tahu. Tidak hanya orangnya, bahkan tembok-tembok, genteng-genteng semuanya tahu. Tertahannya Bunyamin. Nah, pesan ini tidak terkandung kalau pakai was'al ahla qaryah. Kemudian al-itnab. Itnab adalah menyampaikan pesan dengan kata yang lebih banyak alaiha daripada pesan yang mau disampaikan. Nah, kenapa katanya lebih banyak? Di faedah, karena satu tujuan. Dan ini ada beberapa metode untuk membuat itnab. Yang pertama, al-idhah diberi penjelasan setelah dikaburkan. Semacam firman Allah Ta'ala, wa qadaina ilaihi dzalikal amra annada bi haula'i maqtu'un musbihin. Kemudian yang kedua, disebutkannya sesuatu yang sempit setelah sesuatu yang luas. Jagalah salat lima waktu dan jagalah salat wusta. Dzikul 'am ba'dal khas, kebalikannya. Kalau tadi khas ba'dal 'am, kalimat yang luas cakupannya disebutkan setelah disebutkan kalimat yang sempit. Rabbana ighfirli wali walidayya, ampunilah aku dan dua orang tuaku, walil mu'minin, dan semua orang yang beriman, termasuk diriku dan orang tuaku, pada hari terjadinya hisab. Kemudian al-i'tirad, untuk kemudian menyanggah, litanzi untuk mensucikan. وَيَجَعَلُنَا لِلَّهِ الْبَنَاتِ, dan mereka jadikan bagi Allah anak perempuan. Iktiradnya subhanah, kalimat penyela, maha suci Allah. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan, yaitu anak laki-laki. Maka mereka, orang musyrik Arab, meyakini malaikat adalah anak perempuannya Allah. Padahal mereka tidak suka punya anak perempuan. Itu dikasihkan untuk Allah. yang mereka inginkan adalah anak laki-laki. Walahumma yashtahun. Maka itnab karena diberi kata-kata i'tirad, kata-kata penyela di antara dua bagian, yaitu subhanah. Atau untuk doa semacam ucapan penyair. Inna samanina wa balagtaha. Sesungguhnya umur 80 tahun. Wa balightaha. Ya, qad ahwajat sam'i. Maka umur 80 tahun menyebabkan pendengaranku memerlukan ila turjuman, penerjemah. Tadyil, makna asalnya membuat ekor. Ya, ekor yang panjang. Semacam firman Allah Ta'ala, wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kebenaran datang, kebatilan pergi. Sebenarnya sudah cukup di sini. Ada tambahan, innal batila kana zahuqa. Yang batil itu pasti pergi. Tatmim, untuk kemudian menyempurnakan. Yuta'imuna ta'am. Yuta'imun itu pasti ta'am. Enggak mungkin yuta'im adzahab, enggak mungkin kan? Ya, maka ya untuk sempurna aja. Ya, ini bahasa kita maju ke depan, naik ke atas, mundur ke belakang, itu tatmim, itu itnab itu. Ya, maju ya ke depan. Yuta'im ya masih ta'am. Ya, maka ta'am itu itnabnya. Ala hubbihi, padahal dia cinta dengan to'am. Al-ihtiras, antisipasi. Yang dimaksud ihtiras, ayu'ta, didatangkan, dibawakan satu kalimat yang menghilangkan salah anggapan yang tidak diinginkan. Fasaqa diyaroka ghairu mubsidiha. Maka yang memberikan air untuk negerimu, orang yang bukan merusak negerimu. Saubu rabi wadi matu tahmi. Kemudian atikah diulang-ulang untuk penegasan. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, demikian yang kita baca kesempatan ya, di sesi kedua ini. Kita lanjutkan di sesi ketiga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudu'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.